Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ihsan dalam reportase Radio Kukuningan. Perdana hari ini sudah mulai peralihan dari grup WhatsApp Wasilah Radio Kukuningan beralih ke Telegram Wasilah Radio Kukuningan. Hal ini kami alihkan karena banyak fitur dan kelebihan teknologi yang terdapat dalam aplikasi Telegram. Seperti berikut ini ungkapan salah satu pendengar yang mulai belajar beralih dari aplikasi WhatsApp ke aplikasi Telegram Wasilah Radio Kukuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah, setelah membaca grup Wasilah Radio Kudua, saya mulai belajar install aplikasi Telegram dan alhamdulillahirabbil alamin sudah mulai masuk link grup Telegram Wasilah Radio Kukuningan. Semoga kita tetap selalu sambung hati dan sambung perjuangan, walau mungkin sama sebagian dari ibu-ibu yang kenal dengan aplikasi Telegram perlu banyak-banyak belajar cara penggunaannya. Tapi insya Allah pasti kita semua bisa untuk hijrah dari aplikasi WhatsApp Wasilah Radio Kukuningan ke aplikasi Telegram Wasilah Radio Kukuningan. Terima kasih untuk semua kru Radio Kukuningan yang sudah mewarnai rumah kami dengan khasnya masing-masing dan semangatnya dalam setiap program yang disampaikan. Semoga setiap ucapannya menjadi inspirasi kami para penikmat Radio Kukuningan dan menjadi ladang pahala yang berlipat ganda bagi para kru serta manajemen Radio Kukuningan. Saya Umi Azka, Blok Bebakan Mulia, Jalaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kukuningan. Sampaikan pada sahabat lainnya untuk segera bergabung pada aplikasi Telegram Wasilah Radio Kukuningan agar kebersamaan serta keistiqomahan kita dalam kemuliaan selalu terjaga sepanjang masa. Saya Ihsan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.